بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمت الإسلام، همبا الله، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bi taufiqihi Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Usul Sunnati للإمام أهل السنة والجماعة. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Prinsip-prinsip Sunnah yang merupakan karya ilmiah dari seorang imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan At-tamassuku bima kana alaihi sahabatu wal-iktida'u bihim, masih di dalam tema At-tamassuku, berpegang teguh dengan pedoman atau jalan hidup para sahabat dan meneladani mereka. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul, beliau mengatakan, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama wal-iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din. Al-Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan prinsip sunnah di sisi kami adalah, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Dan yang kedua, waliktida'u bihim, mengambil teladan dari mereka, mengambil teladan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan yang ketiga, watarkul bid'ai, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini yang keberapa ini? Hah? Yang keempat, ada koma di situ. Ini yang keempat. Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Ini yang kelima. Yang keenam, wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan dan adu argumentasi serta pertikaian di dalam agama. Keenam kalimat ini disebut oleh al-imamu Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah dengan sebutan usul sunnah, dengan sebutan prinsip-prinsip sunnah. Wa qala Syekhul Mujahid Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Huna saqal lalaka'iyu isnadahu ilal imami Ahmad rahimahullah. Di sini al-imamul lalaka'i menyebutkan sanatnya sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sanat kitab ini maksudnya, jalur periwayatan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaltaki hadal isnad ma'al isnadis sani, sanad ini bertemu dengan sanad yang kedua. Jalur periwayatan ini bertemu dengan jalur periwayatan yang kedua. Ya'ni hadhihi awradahal lalaka'iyu kama ra'aitum fi kitabihi syarhi usul li'tiqadi ahli sunnah, yaitu sanad yang disebutkan oleh al-imam lalaka'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sebagaimana yang kalian lihat di dalam kitabnya syarhi usul li'tiqadi ahli sunnah. Ini sanad yang pertama, ini sanad yang pertama. Kama awrodaha ibnu Abi Ya'la fi tabaqatih, sebagaimana sanad yang disebutkan oleh ibnu Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala, imam, di dalam tabaqahnya. Ini sanad yang kedua, ini sanad yang kedua. Hatani nuskhotani, di sini ada dua nuskhoh, ada dua salinan. Yang pertama, nuskhoh atau salinan dari al-imam al-lalaka'i sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Satu. Dua, nuskhoh atau salinan dari al-imam Ibn Abi Ya'la di dalam tobaqohnya. Hatani nuskhotan, di sini ada dua nuskhoh. Wa bi isnadaini mukhtalifain, dan di sini ada dua sanad yang berbeda. Sanad yang disebutkan al-Imam al-Lakai berbeda dengan sanad yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abi Ya'la rahmatullahi alaihima. Ahaduhuma, kedua sanad itu, salah satu dari keduanya, kedua sanad itu yashuddul akhara, saling menguatkan. Sanad atau jalur periwayatan dari al-Imam al-Lakai rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, menguatkan sanad yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu taala di dalam tobaqohnya. Demikian pula sebaliknya, sanad yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya, di dalam tobaqohnya menguatkan sanad atau jalur periwayatan yang disebutkan oleh al-Imam al-Lakai rahimahullahu taala, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Wa yuakkidu nisbata hadhihi ar-risalah ila al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, imam ahli sunnah, imami ahli sunnah, perhatikan ya. Kemudian lebih ditekankan lagi penyandaran risalah ini kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, imam ahli sunnah, imam ahli sunnah. Wa kadzalika Syekhul Albani rahimahullah wajada makhthutatan fi majmu'in fil maktabati adh-dhahiriyyati wa nasakhaha bi kalamihi rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Albani menemukan makhthutatan, manuskrip, naskah asli yang ditulis dengan tangan, fi majmu'in fil maktabati adh-dhahiriyah, di dalam kumpulan yang terdapat di maktabah dhahiriyah. Radikan wa nasakhaha bi kalamihi rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikhul Albani rahimahullahu taala menyalin kembali manuskrip yang ditulis dengan tulisan tangan, disalin kembali bi qalamihi rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa taala merahmatinya. Wa adhunnu anna hadhihi laha tariqun akhar, dan saya menduga. Siapa yang menduga di sini? Syekh Rabi hafizahullah taala. Wa adhunnu, dan saya menduga, anna hadhihi laha tariqun akhar, sesungguhnya manuskrip ini yang ditulis dengan tulisan tangan adalah jalan yang lain. Sehingga kalau digabungkan berarti ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Satu yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lakai rahimahullah ta'ala sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yang kedua, satu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Ya'la fi tobaqatih, dalam tobaqahnya. Kemudian yang ketiga ya, makhthutatan, salinan, maaf, manuskrip dengan tulisan tangan. Ini yang ketiga. Barakallahu fi. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui. Iya. Wallahu a'lamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Mengenai kalimat ini, wallahu a'lamu, kadang kita dengar wallahu a'lamu bisawab, kadang kita dengar wallahu ta'ala a'lamu, kadang kita mendengarnya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu, kadang kita mendengar wallahu a'lam, wallahu a'lam, sebagaimana di dalam kitab ini. Al-Syeikhul Allamah, Doktor Muhammad Aman Al-Jami' rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau membawakan fawaid tentang ucapan wallahu a'lam. Dan beliau membagi ke dalam dua penjelasan. Yang pertama, di dalam perkara amrun diniyun, perkara agama. Kemudian yang kedua, amrun dunyawiyah, di dalam perkara atau urusan dunia. Apabila ada yang bertanya kepadamu, apabila ada yang bertanya kepadamu tentang urusan agama, tentang perkara-perkara agama yang engkau tidak mengetahuinya, yang engkau tidak mengetahuinya, ka syurutis shalah, seperti syarat-syarat salat, wa arkanil hajj, dan rukun-rukun haji, wa wajibatil hajj, dan kewajiban-kewajiban haji. Masalan, sebagai contoh, laka an takula Allahu wa rasuluhu a'lam, maka engkau menjawab dengan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hatta ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. La kama yadhunnu ba'dun nas, bukan sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian manusia. Anna qawla, sesungguhnya ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam khasun bi hayatin nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam adalah kekhususan di saat hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu engkau mengucapkan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam ini di saat Rasulullah SAW masih ada, masih hidup. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah, apakah kalian mengetahui penjelasan ghibah, apakah kalian mengetahui ghibah itu? Iya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya, yaitu di masa Rasulullah SAW masih ada. Barakallahu fiki. Li'annaka lam ta'lam syai'an minad dini illa ba'da an 'allamahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lidzalika lak an taqula Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena engkau tidak mengetahui suatu urusan agama kecuali setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau harus menjawab dengan ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam ketika ada yang bertanya kepadamu tentang urusan agama. Perhatikan. Jangan disimpulkan dulu, masih ada penjelasan. Adapun dalam perkara dunia, urusan-urusan dunia, ketika ditanyakan kepadamu dan kamu tidak mengetahui, maka engkau menjawab Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Barakallahu fik. Namun di sana ada fatwa dari Al-Syekhul Imam Al-Wadi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, bahwa ziyadah wa rasuluh, Allahu wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kata wa rasuluh, di sini ziyadah, di sini tambahan. Pada asalnya Allahu a'lam. Wa rasuluh ziyadah. Kata rasulnya di sini tambahan. Tidak engkau ucapkan ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaqah, secara mutlak. Sawa'un kana fil ahkami diniyati am fid dunyawiyati. Apakah dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Secara mutlak. Barakallahu fiik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi hayyun hayatan barzakhiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di barzakh. Apa itu al-barzakh? Al-barzakh al-manzilatu baina dunya wal akhirah, yaitu tempat di antara dunia dan akhirat. Di antara, bukan di dunia dan juga belum di akhir, belum di akhirat. Perhatikan. Allahu a'lam bi kayfiyatiha. Allah lebih mengetahui bagaimana keadaannya. Perhatikan. Allah lebih mengetahui bagaimana keadaannya. Wa fi sahih, di dalam kitab sahih, annahu yuqalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kamu. Iya. Inilah fatwa dari Al-Syeikhul Imamul Wadi'i Mukbil Rahmatullahi Alaih. Sehingga kalau kamu mencukupkan, ada yang bertanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia, kau mengatakan wallahu a'lam, itu boleh. Boleh. Paham sampai sini? Barakallahu fikum. Naam. Wa yurja'u ilal asanidi wa yuqaranu bainaha. Kembali ke kitab ya. Dan akan dikembalikan kepada sanad-sanad, yuqaranu bainaha. Kemudian akan dibandingkan antara satu sanad dengan sanad yang lain. Wa naf'alu dzalika insyaallahu idza sunihat lanal fursatu. Dan kami akan melakukan hal itu apabila kami telah memiliki kesempatan insyaallah. Ingat ya, penulisan insyaallah itu alif, ada hamzah di bawah, nun. Kemudian syin pakai alif dan hamzah. Ini terpisah, jangan digabung antara nun dan syin. Jangan digabung antara nun dan syin. Biasanya ini terjadi ketika chatting lewat WA ataupun yang lainnya. Walaupun diperbaiki oleh saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun dia ulang kembali penulisan itu. Perhatikan, barakallahu fiik. Jadi Syekh Rabi hafizahullah ta'ala akan membahas hal ini apabila telah ada kesempatan bagi beliau hafizahullah ta'ala. In kulli su'in wa makruh. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, huna ba'da an saqal isnada ila al-imami Ahmad rahimahullahu qala usulu sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi alaihi salatu wassalam. Di sini setelah disebutkan sanad sampai kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan usulu sunnati indana, prinsip sunnah di sisi kami adalah atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi alaihi salatu wassalam. Prinsip sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Falladhi alaihi ashabu rasulillahi huwal miqyasu, maka berpegang teguh kepada pedoman hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tolok ukur, al-miqyas, barometer. Lil muhiqqin alladhina yatamassakuna bihadzal asl, bagi orang-orang yang benar yang berpegang teguh dengan prinsip ini. Iya. Wa huwa ma kana alaihi rasulu wa sahabatul kiram, yaitu berpegang teguh dengan pedoman dan uswah yang ada pada diri Rasul dan para sahabatnya yang mulia. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Al-Imam Yahya ibn Sulaiman alaihi rahmatullah beliau telah mendengar ucapan atau perkataan dari Al-Imam Malik ibnu Anas alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati keduanya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan barang siapa yang meninggal di atas sunnah maka bergembiralah. Pedoman yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidup yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Dan pedoman hidup yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an was sunnah. Sehingga ketika engkau telah berada di dalam dakwah sunnah ini, kamu pegang kuat-kuat. Jangan engkau bermain-main dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Wa makana Rasulullah wa sahabatuhu al-kiram wa khulafa'uhu ar-rasyiduna illa 'ala al-huda war-rusyad. Dan pedoman hidup yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan juga para khalifah yang terbimbing, khulafa'ur rasyidun, ini kembali kepada empat khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kemudian yang ketiga Utsman ibn Affan, kemudian yang keempat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tayyib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya di dalam kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah milik Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Jadi ketika engkau mendapati tulisan ini, khulafa'ur rasyidun, maka kembali kepada empat sahabat yang mulia tadi radhiyallahu anhu. Iya, walaupun tidak dijelaskan satu persatu, engkau sudah memahami bahwa yang dimaksudkan dengan khulafa'ur rasyidun adalah empat sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Illa 'ala al-huda war-rusyad, pedoman hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pedoman hidup para sahabat yang mulia dan para khalifah yang terbimbing. Illa 'ala al-huda war-rusyad, adalah petunjuk dan kebenaran. Adalah petunjuk dan kebenaran. Sudah waktu salat ini? Sudah waktu salat? Jam berapa waktu salat? Sudah masuk ini. Sekarang kurang 2 menit jam 8. Setahu saya ya. Setahu saya, kalau saya salah, saya ikut pendapat yang benar. Iya. Jam 7.58. Kalau kita pakai angka 1 2 3 sampai 7 ya dan seterusnya. Itu 7.58, enggak sampai jam 8. Barakallahu fiik. Ini setahu saya. Kalau sekiranya saya salah mohon maaf. Barakallahu fiik. Thayyib. Ala kitabillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai sini dulu. Insyaallah nanti baru kita jelaskan pada pertemuan mendatang.